Sudah ya, bismillah. Di sini kan dalam matan atau dalam ya dalam perkataannya Al-Imam Muhyiddin wa qauluna dan perkataan kami wala nunu taukidin khafifatun aw sakila dan juga tidak bersambung dengan nun taukid khafifa ataupun yang sakila nun taukid yang ringan dengan sukun atau nun taukid yang sakila yang berat yaitu dengan tasydid dan harokat fathah. Kan kalau pembahasan kita tentang apa nih? Fi'il mudhari yang marfu. Iya kan? Tanda rafa'nya dengan dhamma tapi dengan syarat tidak bersambung dengan alif musanna, waul jamaah, ya muannas mukhatabah dan nun taukid. Kalau nanti bersambung dengan salah satu dari af'alul khamsah, tanda rafa'nya dengan subutun nun. Kalau nanti bersambung dengan nun taukid, maka dia mabniun alal fathi. Fi'il mudhari'nya mabni dia. Kalau bersambung dengan nun taukid. Jelas ini? Makanya kata beliau, dan tidak boleh bersambung dengan nun taukid. Baik yang ringan atau nun taukid yang berat. Karena nanti kalau bersambung, fi'il mudhari'nya itu mabniyun. Dia mabni. Di sini beliau memberikan catatan, ada pentakliknya, yaitu qayyada an-nuhatu ittisala nun at-taukid bil fi'li an yakuna mubasharan hatta yakuna al-fi'lu mabniyan. Perhatikan ya, ini sebenarnya sudah kita lewati dalam beberapa pembahasan yang lain, tapi mungkin dengan susunan bahasa yang berbeda saja oleh beliau. Para ulama nuhat, para ulama nahwu ya, itu mengikat bersambung dengan nun taukid, bersambungnya nun taukid dengan fi'il, an yakuna mubasyara, itu harus bersambung langsung. Keberadaannya itu mubasyarah, bersambung langsung. Hatta yakunal fi'lu mabniyan, baru fi'il tersebut menjadi mabni. Paham ini? Antara fi'il dan nun taukid bersambung langsung. Kalau bersambung langsung, maka fi'il mudhari tadi mabniyun alal fathi. Kita lihat contoh. Ini sudah pernah ana bahas. Yadribu. Ini fi'il mudhari-nya ya. Yadribu. Sekarang kalau kita sambungkan nun taukid, kita kasih nun taukid yang sakilah. Dibaca yadribanna. Fi'il mudhari di sini mabniyun 'alal fathi. Tapi syaratnya satu, antara nun taukid dan antara fi'il mudhari bersambung langsung. Tidak boleh dikasih spasi pemisah. Jelas? Antara fi'il dan nun taukid bersambung langsung. Tidak boleh ada yang memisahkan antara fi'il dan nun taukid. Makanya kata beliau di sini pentakliknya, para ulama nahwu mengikat bersambungnya nun taukid dengan fi'il itu harus bersambung langsung, an yakuna ayyakuna mubasyar, harus bersambung langsung. Hatta yakunal fi'lu mabniyan, baru keberadaan fi'il tadi dihukumi mabni. Paham ini? Baru fi'il mudhari tadi itu dikatakan mabni. Kita ambil lagi nun taukid yang khafifah misalkan. Yadribu. Ya, yadribu. Kita kasih nun taukid yang khafifah yang pakai sukun. Yadriban. Bacanya. Fi'il mudhari mabniun 'alal fathhi. Kenapa? Karena antara nun taukid dan antara fi'il bersambung langsung, tidak ada pemisahnya. Jelas? Nah, sekarang nanti lain, misalkan kalau kita buat fi'il mudhari yadribuna. Ini contoh dulu ya. Yadribuna. Antara fi'il dengan kata setelahnya itu sudah dipisah dengan waw jamaah. Sehingga kalau kita kasihkan nun taukid di situ, contoh dulu, contoh saja. Kita kasih contoh dulu. Ya, kita kasih nun taukid di sini misalkan yang takila. Contoh dulu ya. Antara nun taukid dan antara fi'il sudah dipisah dengan waw jamaah. Tidak bersambung langsung. Nanti kalau keberadaan fi'ilnya seperti itu, fi'il itu enggak lagi mabni. Kenapa? Karena antara nun taukid dan antara fi'il itu sudah ada pemisahnya, ada wawul jama'ah yang memisahkan nanti. Wawu dan nun yang memisahkan. Sampai sini paham? Paham dah Bobar? Ya. Itu maksud beliau. Kalau nun taukid dan fi'il bersambung langsung, mabniun 'alal fathhi, fi'ilnya itu. Kama masala asyarihu, sebagaimana pensyarah yaitu Muhammad Muhyiddin telah memberikan contoh dengannya. Contohnya tadi ya, la yasjunanna. Paham ini? Itu contoh fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid langsung. Ya, fiilnya kan sajana, layas junanna, antara fiil dan nun taukid bersambung langsung. Makanya kata pentaklik kama masalah asyarihu, sebagaimana pensyarah yaitu pensyarah matan jurmiyah yaitu Muhammad Muhyiddin dalam tufasaniyah memberikan contoh dengannya. Sampai sini jelas? Fa idza ittasalat bil fi'li nunu tawkidi lakinnaha lam tubashir ya akhirul fi'li lam yubna al fi'lu, maka apabila ada sebuah fi'il itu bersambung dengan nun taukid, ada fi'il bersambung dengan nun taukid, lakinnaha akan tetapi nun taukid tersebut lam tubashir akhirul fi'li, tidak bersambung dengan akhir sebuah fi'il. Paham? Antara nun taukid dan huruf terakhir dari sebuah fi'il enggak bersambung langsung. Paham ini ya? Lakinnaha, ha itu kembali ke nun taukid. Akan tetapi nun taukid tersebut lam tubashir, tidak bersambung langsung akhirul fi'li dengan huruf terakhir pada fi'il tersebut. Lam yubna al-fi'lu, maka fi'il itu tidak dimabnikan. Jelas? Fi'il mudhari tadi enggak jadi mabni. Ya, dia tidak menjadi mabni kalau tidak bersambung langsung. Antara nun taukid dan huruf terakhir dari fi'il itu harus bersambung langsung. Seperti ini. Yadribanna, apa huruf terakhir dari fi'il? Huruf ba. Bersambung enggak langsung dengan nun? Sambung langsung, maka fi'il itu pasti mabni. Tapi kalau antara huruf terakhir fi'il dan antara nun taukid tidak bersambung langsung, dia dipisah dengan af'alul khomsa misalkan, ya tidak jadi mabni fi'ilnya. Bal yazillu mu'raban. Ya, bahkan fi'il tadi senantiasa mu'rab. Ya. Fi'il tadi kalau tidak bersambung langsung, maka dia senantiasa mu'rab. Ya, dia senantiasa mu'rab. Wazalika, yang demikian itu dapat terjadi idza subiqat bi alif isnaini aw wawi jama'atin aw ya'i mukhatabatin. apabila nun taukid tersebut subiqat, naibul fa'ilnya nanti domir mustatir, takdirnya hiya kembali ke nun taukid. Apabila nun taukid tersebut didahului dengan alif musanna, wawul jama'ah, atau ya mukhotobah, ya mu'annas mukhotobah. Jadi ingat ya, zalika itu isyarahnya, yang demikian itu, maksudnya, yang demikian itu yang menunjukkan fi'ilnya tidak bisa mabni, meskipun kemasukan nun taukid, adalah ketika nun taukid tersebut didahului alif musanna, wawul jama'ah, atau ya mu'annas mukhotobah. Contoh, la ta'lamunna, itu dipakai dengan harokat dhamma ya, la ta'lamunna, dikasih harokat dhamma itu untuk isyarah bahwasanya di situ ada wawul jamaah yang dibuang. Paham? Ada isyarah bahwasanya di situ ada wawul jamaah yang dibuang. La ta'lamunna wala tattabi'anni atau la ta'laminna atau la ta'lamin. Ya, la ta'lamin. Terus ini contohnya ya. La ta'lamunna atau la ta'lamun. Paham? Atau wala tattabi'anni atau la ta'laminna kalau nun taukid tsaqilah itu ya. Atau la ta'lamin kalau nun taukid khafifah. Jelas? Ini fi'il mudhari bersambung dengan af'alul khamsah. Kemudian bergandengan dengan nun taukid. Fadhammatu allati 'alal mimi dalilun 'ala anna hunaka wawa jama'atin huzifat litakhallusi min iltiqa'is sakinain. Maka harakat dhamma yang ada pada huruf mim, la ta'lamunna, mimnya di dhamma, harakat dhamma yang ada pada mim itu adalah dalil bahwasanya di sana ada wawu jamaah yang dibuang. Biasanya kalau di kitab itu dikasih harokat memang kalau ada wawu jamaahnya gitu. Jelas. Supaya menunjukkan di situ ada wawu jamaah yang dibuang. Kalau nggak dikasih harokat doma, orang yang membaca nanti bingung gitu, nggak tahu. Kecuali memang melihat kembali konteks di belakangnya. Sehingga kita tahu di situ ada wawu jamaah domirhum yang dibuang. Makanya ketika fi'il mudhari diberi harokat dhamma, kemudian setelahnya ada nun taukid, itu berarti tanda di situ ada wawul jamaah yang dibuang. Kenapa dibuang? Litakhallusi min iltiqa'i sakinain. Dengan tujuan untuk mencegah bertemunya dua sukun. Ya, agar dua sukun itu tidak bertemu. Maka dibuanglah wawul jamaah. Dua sukun yang mana coba dua sukun yang khafifah itu ya, kita jangan bawa contoh ke nun taukid yang sakila ya. Kalau nun taukid yang sakila kan bukan sukun dengan fathah dia ya, tapi ini dikatakan dengan tujuan untuk mencegah bertemunya dua sukun karena takutnya nanti nun taukid yang digunakan itu adalah nun taukid yang khafifah, wawul jamaah sukun, nun taukidnya juga sukun, berarti bertemu dua sukun dan itu enggak mungkin ya. Dalam satu kata dua sukun bergandengan langsung itu enggak mungkin, enggak boleh. Tercegah dalam bahasa Arab. Jelas ini. Jadi dikasih harokat dhamma itu berarti tanda bahwasanya di situ ada wawul jamaah yang dibuang. Wa kadza al kasratu, begitu juga kasrah, berarti apa tadi? La ta'laminna. Kasih harokat kasrah itu ya. Allati ala mimin la ta'laminna, yang berada pada huruf mim dari kalimat la ta'laminna. Dalilun ala anna hunaka ya'a mukhatabatin hudzifat lidzalika. Itu sebagai dalil bahwasanya di sana ada ya mu'annas mukhatabah yang dibuang. Karena kan yang paling cocok dengan ya nanti itu kan adalah kasrah kan. Makanya itu dalil bahwasanya ketika dibaca la ta'laminna itu tanda bahwasanya di sana ada ya mu'annas mukhotobah yang dibuang. lizalika. Itu juga alasannya. Takut bertemu dua sukun. Ya, karena ditakutkan bertemu dua sukun. Paham gak ini maksudnya? Abu Isan paham, Abu Isan? Jadi, kalau kita buat ringkas begini Abu Isan, biar mudah diingat. Fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid itu pasti mabni. Tapi dengan satu syarat, antara huruf terakhir fi'il dan huruf nun taukid harus bersambung langsung, tidak boleh ada pemisah. Jelas. Dan nanti yang bisa menjadikan fi'il mudhari ketika bersambung dengan nun taukid tapi fi'ilnya tetap mu'rab, tidak mabni, itu hanya af'alul khamsah. Wawul alif usnain, wawul jama'ah, ya mu'annas mukhatabah. Paham ini? Nah, kalau nanti fi'il mudhari bersambung dengan af'alul khamsah dan setelahnya ada nun taukid, fi'il itu enggak boleh dikatakan mabniun alal fathi. Enggak boleh. Fi'il itu mu'rob. Kalau wawul jama'ah berarti fi'il itu tanda rofaknya dengan subutun nun. Paham? Tanda rofaknya nanti dengan subutun nun. Wawul jama'ahnya sebagai fa'il. Namun nanti ketika ditulis, itu gak mungkin ditulis semuanya. Paham ini? Tidak mungkin tertulis semuanya. Anda buat contoh gini. Kita punya af'alul khamsah, perhatikan ya. Yadribuna. Ini sebagai fa'ilnya wawul jama'ah. Fi mahalli rafin fa'ilun. Nun sebagai tanda rafa. Kalau antum kasih nun taukid di sini, maka nun pasti wajib dibuang. Paham ini? Karena tidak mungkin ada dua huruf yang sama bergandengan langsung. Dan enggak mungkin diidghamkan di sini. Karena kalau diidghamkan pasti menjadi tiga nun. Nun taukid yang sudah pakai tasdid berarti di sini ada dua huruf ya. Kalau digabungkan lagi ini bagaimana cara nulisnya nanti gitu. Jelas. Maka nun tanda rafa itu pasti dibuang. Jelas? Nah, kalau dibuang mau disambung langsung begini bisa kalau nun taukidnya khof esakila. Tapi masalahnya bagaimana kalau dia gunakan nun taukid khofifa dengan sukun? Maka pasti wawul jama'ah juga harus dibuang. Tujuannya kenapa dibuang? Mencegah bertemunya dua sukun. Kenapa? Mana sukunnya? Iya, kalau dipisah gitu. Kalau dipisah tapi ya, nun yang pertama itu sukun. Ketika wawul jama'ah dibuang, paham? Maka diganti dengan harokat dhamma. Fungsinya kenapa dikasih harokat dhamma? Untuk menunjukkan bahwasanya fi'il itu bersambung dengan wawul jama'ah. Dan kalau tidak ada amil nasab atau amil jazm, berarti fi'il ini dalam keadaan rofa pastinya. Yadribunna, misalkan kita baca. Yadribunna. Yadribun, yadribunna. Yadribu fi'lul mudhari marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wala matrafi subutun nun. Loh, mana nunnya? Dibuang. Karena tidak mungkin ada tiga huruf nun yang bergandengan langsung. Maka nun yang pertama itu harus dibuang. Terus kenapa wawul jama'ahnya dibuang? Dengan tujuan untuk mencegah bertemunya dua sukun. Nah, sebagai tanda bahwasanya di situ ada wawul jama'ah yang dibuang, dikasihlah harokat dhammah. Itulah yang kita tahu, oh berarti fi'il ini sedang bersambung dengan wawul jama'ah. Dan dalam keadaan seperti itu, fi'il tersebut mu'rob tidak jadi mabni. Ini mu'rob. Bukan. Pembahasannya, fi'il ini dikatakan mu'rob. Kalau antum tanda rofaknya, tanya tanda rofaknya apa? Sebutun nun. Bukan, ini kan nun taukid. Ini kan untuk hah? Iya. Kenapa nun tanda rafa dibuang? Karena tidak mungkin menggabungkan kan nun taukid. Tidak bisa tergabung itu. Kalau antum buang nun taukid, berarti tidak ada nun taukid di situ. Tapi kalau antum buang nun, masih bisa diketahui di situ ada afalul khamsah karena masih ada wawu, gitu kan? Sebagaimana kalau nanti afalul khamsah bersambung dengan amil jazm atau amil nasab, maka nunnya bisa dibuang kan? Sekarang kenapa wawul jamaah juga ikut dibuang? Jawabannya karena bertemu dua sukun. Terus bagaimana kita tahu kalau di situ ada wawul jamaah? Di akhir fi'il tadi dikasih harokat dhamma. La ta'lamunna. Ya, la ta'lamunna. Dan biasanya memang kalau di kitab-kitab yang kita baca, ya memang dikasih harokat itu untuk menandakan di situ wawul apa? Ada wawul jamaah yang terbuang. Iya, adanya alif. Mana tadi? Wala tattabi'ani. Enggak lah. Alifnya enggak dibuang, yang dibuang nunnya. Ya, yang dibuang itu adalah nunnya. Jadi nanti pertemuan berikutnya ana bahas itu, ana ulangi gitu. Yang penting kita ambil sahihnya tadi dulu. La ta'lamunna atau la ta'lamun. Ya kan? Nun taukid sakila dan nun taukid khafifah. La ta'laminna sama la ta'lamin. Ya, itu nun taukid sakila sama nun taukid khafifah. Adapun dikasih harokat kasrah ingin menunjukkan bahwasanya di sana ada ya mu'annas mukhatabah yang dibuang. Nunnya juga dibuang karena pembahasannya sama ya. Adapun ya mu'annas mukhatabah kenapa dibuang? Bertemu dua sukun. Fattabaqa hadzal af'alu kulluha mu'rabatan, maka fi'il-fi'il ini semuanya itu tetap dalam keadaan mu'rab. Bukan mabni lagi. Artinya kalau dia dalam keadaan rafa, tanda rafanya dengan subutun nun. Kalau dia dalam keadaan nasab, dia tanda nasabnya dengan hazfun nun, gitu aja. Ya. Lakin alamatu i'rabiha takunu subutun nuni au hadzuha kama sabaqa bayanuhu. Akan tetapi tanda i'rab dari fi'il-fi'il tersebut ya, itu dengan subutun nun atau membuang nun sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Kapan subutun nun? Kalau kosong dari amil nasab dan amil jazm. Kapan tanda rafa'nya dengan hasfun nun? Kalau kemasukan amil nasab atau kemasukan amil jazm. Berarti kalau kita irob gini ya. La ta'lamunna atau kita buat contoh saja ta'lamunna misalkan. Maka irobnya nanti ta'lamunna ta'lamu fi'lul mudhari'i marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazm. Wa alamatu raf'i subutun nun. Jelas. Tanda rafa'nya adalah subutun nun. Adapun nanti nun taukidnya ya. Wa nun taukidi harfu taukidin mabniun 'alal fathih la mahalla lahu minal i'rab, karena nun taukid itu adalah huruf. Paham ya? Berarti i'rabnya nanti la mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada i'rabnya. Sampai sini paham enggak ini? Di sini ada i'rabun, i'rab. Kemudian ta'lamunna fi'lu mudhari'in marfu'un wa alamatu raf'i subutun nuni al-mahdzufati ya li takhallusi min tawalli al-amsal ya li anna aslahu la ta'lamunanna, itu aslinya itu. Aslinya seperti itu ya. La ta'lamunanna berarti sudah jelas di sini. Fi'il mudhari' ini enggak mungkin mabni. Kenapa? Karena antara huruf terakhir fi'il mudhari' mim dan antara nun taukid itu sudah dipisah dengan waw dan nun. Berarti fi'il ini tidak mungkin mabni kan? Asalnya seperti itu, la ta'lamunanna. Nunnya dibuang karena bertemu tiga huruf nun di situ. Maka pasti yang dibuang adalah alamatul raf'i, karena tidak mungkin nun taukid yang dibuang. Kalau nun taukid dibuang, tidak ada tanda bahwasanya di situ ada nun taukid. Tapi kalau alamatul raf'i yang dibuang, tanda rafa'nya yang dibuang, sebutun nunnya, nunnya dibuang, masih bisa ada tanda di situ adalah af'alul khamsah. Jelas? Nah, adapun wawunya kenapa dibuang? Karena mencegah bertemunya dua sukun. Wal fa'ilu huwa wawul jama'ah, fa'ilnya itu adalah wawul jama'ah al-mahdhufi atau al-mahdhufu yang dibuang. Litakhallusi min iltiqa'i sakinain ba'da hadzin nun. Karena mencegah bertemunya dua sukun setelah dihapusnya nun tanda rofa. Hasfun nun di situ nun tanda rofa. Setelah dibuang tanda rofa, maka dibuang juga wawul jama'ah dengan tujuan untuk menghindari bertemunya dua sukun. Tujuannya itu biar dua sukun tidak bertemu, maka dibuanglah wawul jama'ah. Sampai sini ada pertanyaan? Abu Fatimah? Abu Akbar? Itu tadi kan sudah ada dikatakan. Karena penggunaannya Abu Isham, ada pertanyaan Abu Isham? Sekarang yang selanjutnya, niabatul wawi anid dhamma. Wawu menggantikan dhamma. Tanda rafa yang pertama kan dhamma ya, dan tempat-tempatnya tadi sudah disebutkan. Sekarang kita masuk ke furu'nya. Ya. Ya, furu' yang pertama adalah wawu. Dialah pengganti pertama ketika dhamma tidak bisa digunakan. Qala wa ammal wawu fatakunu alamatan lirafi fi maudi'aini, kata al-Imam Ibnu Majrum, dan adapun wawu maka dia menjadi tanda rafa pada dua tempat saja. Itu jelas ya, fi jam'il muzakkar salim wa fil asma'il khamsah, pada jamak muzakkar salim dan pada asma'ul khamsah. Itulah tanda rafa menggunakan wawu pada jamak muzakkar salim dan pada asmaul khamsah. Wahia abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzumalin. Dan asmaul khamsah itu lafadznya adalah abuka, akhuka, hamuka, wa fuka wa dzumalin. Semuanya dalam keadaan rafa ya, dan tanda rafanya menggunakan wawu. Jadi kata beliau di sini wawu menjadi tanda rafa itu pada dua tempat. Jamak muzakkar salim tanda rafa'nya dengan wawul jama'ah, dengan waw ya, afwan, tanda rafa'nya dengan waw. Paham ini? Wa alamat rafi al-wawu niyabatan anid dhammati, biasanya di'rab seperti itu. Aqulu, kata al-Imam Muhyiddin, takunu al-wawu alamatan ala rafil kalimah fi maudi'aini. Al-awwali atau al-awwalu jam'ul muzakkar salim wal maudi'u tsani al-asma'ul khamsah. Kata Imam Muhyiddin, wawu menjadi tanda untuk rafa'nya sebuah kata pada dua tempat. Yang pertama jamak muzakkar salim, yang kedua adalah tempat yang kedua adalah asma'ul khamsah. Jelas itu ya? Masih mudah kan? Masih bisa difahami itu. Amma jam'ul muzakkar salim, adapun jamak muzakkar salim, ismun dalla ala aksara minasnaini biziyadatin fi akhirihi. Ya, dia adalah sebuah isim yang menunjukkan bilangan lebih daripada dua, tapi untuk laki-laki. Isnain, bukan isnatain tulisannya. Dua untuk laki-laki, dengan adanya tambahan pada huruf terakhirnya. Dan tambahannya pastinya adalah waw dan nun atau ya dan nun. Ya, biziyadatin, dengan menambah pada akhir dari kata tersebut. Pada akhir isim itu dengan adanya tambahan. Kemudian salihun litajribi an hadzi ziyada, dan layak untuk terbebaskan dari tambahan ini. Artinya kata tersebut layak untuk terbebaskan dari tambahan tersebut. Jangan dia mendapatkan tambahan, tapi tambahannya gak bisa lepas. Paham? Dia ini adalah sebuah kata menunjukkan bilangan lebih daripada dua. Paham? Tapi di huruf terakhir dari kata tersebut ada tambahannya. Yaitu tambahannya kalau bukan waw dan nun, ya dan nun. Dan juga tambahan ini bisa dilepas gitu. Ya, muslimuna bisa muslimun. Paham ini? Bukan tambahan yang baku. Dia tambahan ketika dibutuhkan, ketika enggak dibutuhkan, tambahan itu bisa dilepas. Wa'atfi mislihi alaihi, atau berarti atofnya ke ziyada ya. Atau mengatofkan yang semisalnya atas dirinya. Lihat. Ja'a al-muslimuna. Telah datang banyak orang muslim. Ini lebih ringkas daripada kita katakan ja'a al-muslimu wal-muslimu wal-muslimu. Makanya kata beliau di sini layak untuk dilepaskan tambahan tersebut. Oh, berarti atofnya bukan ke situ, afwan. Dan layak ya untuk wa'atfi mislihi alaihi, dan mengatofkan yang semisalnya atas dirinya. Paham ini? Sehingga tidak perlu lagi kita atofkan yang semisalnya dengan kepada dirinya lagi, karena adanya tambahan tersebut sudah mencukupi untuk mengatofkan kata yang semisal dengannya. Jelas ini? Adanya tambahan waw dan nun ini, ja'a al-muslimuna, ini sudah mencukupkan daripada kita memberikan atof dengan kalimat ja'a al-muslimu wal-muslimu wal-muslimu. Tidak perlu lagi seperti itu. Ini definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jurrah. Lihat ya, ini catatan nomor satu, pembahasan ini juga sudah pernah antum ketahui. Cuman tetap dengan bahasa yang berbeda tentunya. I'lam, kata beliau, ketahuilah. Annahu laisa kullu ismin yajuzu jam'uhu ala jam'il mudzakkari salim. Bahwasanya tidak semua isim boleh dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim. Tidak boleh. Dan sudah kita ketahui ya, jamak mudzakkar salim itu kan punya syarat ya. Artinya tidak semua isim suka-suka kita kalau kita mau buat jamak muzakkar salim, buat. Gak bisa seperti itu. Misalkan kitabun, mau kita buat jamak muzakkar salim. Kitabuna misalkan, gak bisa. Baitun, baituna misalkan, juga gak bisa. Karena tidak semua isim itu bisa dijamak muzakkar salimkan. Faqad zakaro an-nuhatu syurutan nizalika. Para ulama nahwu telah menyebutkan syarat untuk menjadikan sebuah kata jamak muzakkar salim. Lidzalika itu isyaratnya ke jamak muzakkar salim. Ya. Para ulama nahwu telah menyebutkan beberapa syarat sebuah kata itu boleh dijadikan jamak muzakkar salim. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, ya tidak bisa dibuat jamak muzakkar salim. Qala Ibnu Aqil fi syarhihi, berkata Al-Imam Ibnu Aqil dalam syarahnya, ma yujma'u jam'ul muzakkari jam'al muzakkari salim kismani. Suatu kata yang dijamakkan dengan jamak muzakkar salim ada dua. Jamidun wa sifatun. Kata yang jamid atau sifat. Ya. Ma di sini suatu kata ya, ana terjemahkannya seperti itu. Sebuah kata yang dijamakkan dengan jamak muzakkar salim itu ada dua. Kalau pertama syaratnya dia adalah isim jamid. Paham? Atau yang kedua dia itu adalah sifat. Paham? Dia isim jamid atau dia sifat. Fayushtarotu fil jamid, maka disyaratkan pada isim jamid, pada suatu kata yang jamid, an yakuna alaman. Dia harus berbentuk alam. jamid tapi alam. Kalau dia jamid bukan alam, enggak bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Atau kalau bahasa kita sebenarnya gini. Alam untuk laki-laki dan sifat untuk laki-laki, itu bahasa lainnya ya. Tapi ini dikasih bahasa oleh Al-Imam Ibnu Aqil, jamid dan sifat. Nah, kalau jamid itu harus berbentuk alam. Alamnya pun limuzakkarin. Alamnya harus alam muzakkar. Kalau alamnya alam muannas tidak bisa dibuat jamak muzakkar salim. Akilin, alamnya pun harus berakal. Kalau dia alam muzakkar tidak berakal, tidak bisa dibuat jamak muzakkar salim. Khalian minta ta'nis, dia itu harus terbebaskan dari tak ta'nis, tak marbuto maksudnya. Jangan dia alam untuk muzakkar tapi pakai tak marbuto. Seperti hamzatu, usamatu, alam itu. Muzakkar tapi memakai tak marbuto. Wa minat tarkibi, dan juga harus tidak boleh tarkib. Ya. Alam tapi dua kata dijadikan satu kata. Itu juga tidak bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Fa illam yakun alaman, kalau misalkan sebuah kata itu bukan alam, dia jamid tapi bukan alam, lam yujma bil wawi wan nuni, maka dia itu tidak boleh dijamakkan dengan menggunakan waw dan nun. Maksudnya tidak boleh dibuat jamak muzakkar salim. Itu. Tidak boleh dibuat menjadi jamak muzakkar salim. Fala yuqalu fi rajulin, tidak boleh dikatakan pada kata rajulun. Rajuluna. Tidak boleh. Paham? Dia laki-laki tapi bukan alam. Paham? Rajulun itu untuk laki-laki penggunaannya, tapi bukan alam gitu. Iya, bukan bukan alam dia. Mana ada alam seseorang namanya rojo? Yang namanya rijal aja ada, penjual pupuk. Tapi sudah jadi alam itu ya, sudah jadi alam. Tapi asal penggunaan rojo itu kan bukan untuk alam. Jelas ini. Dia jamid, tapi kalau bukan alam tidak bisa dibuat menjadi jamak muzakkar salim seperti rojo. Wa in kana alaman li ghairi muzakkarin lam yujma' bihima. Kalau misalkan sebuah kata yang jamid tersebut adalah alam tapi bukan untuk muzakkar, maka dia tidak bisa juga dibuat menjadi jamak muzakkar salim. Bihima itu waw dan nun. Paham ini? Ada alam tapi bukan untuk muzakkar, juga enggak bisa dibuat jamak muzakkar salim. Fala yuqalu fi Zainaba Zainabuna, maka tidak boleh dikatakan pada kata Zainab menjadi Zainabuna. Zainab alam, jamid alam, tapi bukan untuk muzakkar. Dia untuk muannas. Maka Zainab enggak bisa dibuat jamak muzakkar salim. Sampai sini paham ini? Kalau untuk jamid syaratnya dia alam, muzakkar, berakal, tidak memakai ta' marbuto, kemudian tidak tarkib. Itu syarat alam ya. Alam yang dibuat menjadi jamak muzakkar salim, ya, tidak memakai ta' marbuto, kemudian muzakkar, berakal, tidak tarkib. Kalau nanti ada sebuah kata dia jamid tapi bukan alam, tidak boleh dibuat menjadi jamak muzakkar salim. Kalau dia alam tapi tidak untuk muzakkar, juga tidak bisa dibuat menjadi jamak muzakkar salim. Ya. Wa kadza in kana alaman li muzakkarin ghairi akilin atau ghairu akilin. Dan begitu juga apabila sebuah kata tersebut adalah alam untuk muzakkar tapi enggak berakal. Alam muzakkar tapi untuk sesuatu yang tidak berakal. Maka juga enggak boleh dibuat menjadi jamak muzakkar salim. Fala yuqalu fiha filahikin. Maka tidak boleh dikatakan pada kata lahik. Lahik itu ismu faros. Nama kuda. Ada orang punya kuda dinamakan dengan lahik. Paham ini? Ini nama alam tapi untuk sesuatu yang tidak berakal. Seperti ada orang punya anjing dinamakan banyak lah. Punya ayam serama aja dulu dikasih nama. Punya ayam saja dulu dikasih nama, dipanggil dengan namanya. Punya kucing dikasih nama. Kadang namanya nama manusia. Jordan, Jordan katanya. Jordan nama orang aslinya. Tapi karena penggunaan nama itu sudah bukan untuk orang yang sesuatu yang berakal, memang dia nama alam, tapi bukan untuk sesuatu yang berakal penggunaannya, yang enggak bisa dibuat menjadi jamak muzakkar salim. Seperti Lahik. Lahik ini nama kuda. Paham? Maka nanti enggak boleh dikatakan lahikuna. Ya, tidak boleh dikatakan lahikuna. Itu syaratnya alam. Kalau kita bahas di Muktarab ataupun di kitab yang lain dulu kan, yang bisa dibuat jamak muzakkar salim itu alam sama sifat ya. Nah, kalau alam syaratnya muzakkar, berakal, tidak bersambung dengan tak marbuto, tidak tarkib. Itu syaratnya. Insyaallah pertemuan berikutnya ana lanjutkan kembali dan nanti matannya di situ. Dari ini alamatul i'rab ya, antum setor dari alamatul i'rab. Naktafi ila huna, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.